Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Wala hawla wala quwwata illa billah ma ba'd. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala As-Sabi' Ashar, yang ke-17, bab biwujubil inqiyad li hukmillah, bab wajibnya tunduk kepada hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma yaqulu man du'a ila dhalik, dan apa yang diucapkan oleh seorang yang diseru kepada hal tersebut. Wa amr bil ma'ruf aw nahyi 'an munkar. Wa rahimahullahu tambahkan dua ayat. Kata beliau, qala Allah ta'ala, fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim haraja mimma qadayta yusallimu taslima. Dan sudah kita lewat pembahasannya. Qala Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ini menunjukkan la yakimul iman illa bithalah, tiga perkara yang menunjukkan keimanan seseorang. Yang pertama adalah tahkim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah adamul haraj fi maqadha fihi Rasulullah sallam, tidak ada ganjalan, merasa tidak puas dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga adalah taslim, tunduk pasrah menerima apa yang diputuskan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Qala wa qala ta'ala, Allah berfirman, innama qaulal mu'minin, ucapan mukminin itu hanyalah atau idza du'u ila Allah wa rasulih liyahkum bainahum, ketika seru kepada Allah dan Rasulnya untuk menghukumi urusan di antara mereka, adalah an yaqulu sami'na wa ta'na. Mereka orang-orang mukminin akan berkata sami'na wa ta'na, wa ulaika hum muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan falah. وفيه من الحديث حديث أبي هريرة المذكور في أول باب قبله وغيره من الحديث فيه. Dan dalam ini banyak hadis, kata beliau, di antara hadis Abu Hurairah telah lewat dan hadis-hadis yang lain. Di antaranya yang kita baca hari ini, pagi ini, hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, lamma nazalat ala Rasulillah sallam, ketika turun Al-Qur'anul Karim ya Rasul sallallahu alaihi wasallam, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, wa in tubdu ma fi anfusikum, apabila kalian menampakkan apa yang ada dalam jiwa-jiwa kalian, atau tukhfu, atau kalian menyembunyikannya, yuhasibkum bihillah, Allah akan menghisab kalian. Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat ini menjadi satu hal yang sangat berat bagi para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, ya, ini menunjukkan dalamnya pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika turun ayat ini, mereka memiliki pemahaman, ya, berarti apa yang ditampakkan, yang diucapkan, dari apa yang terbetik dalam hati, itu akan dihisab. Demikian juga apa yang terbetik dalam hati, walaupun tidak diucapkan, itu akan dihisab. Ini yang kedua, ini yang memberatkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan ishtadda alaihim, adalah yang makna yang kedua, yaitu aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah, atau kalian sembunyikan, tidak kalian lontarkan, tidak kalian ucapkan, apa yang terbetik dalam jiwa kalian itu akan dihisab juga. Ini yang menyebabkan mereka merasa berat. Qala fa atau Rasulullah SAW, mereka pun datang kepada Rasulullah SAW. Suma baraku ala rukab, kemudian mereka pun duduk bersimpuh di dengan lutut mereka di hadapan Rasulullah SAW. Faqalu ay Rasulullah, ay termasuk huruf nida, ay kemudian ya, ay Rasulullah, wahai Rasulullah, kullifna minal amal manutiq, kami telah diberi beban, telah diberi kewajiban untuk beramal yang mampu kami lakukan. As-salah, salat mampu kami lakukan. Jihad juga mampu kami lakukan. Was-siyam, puasa, was-sadaqah. Qala wa qad unzilat 'alaika hadhihi al-ayah wa la nutiquha. Dan telah turun kepadamu ayat ini tadi. Wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Wa la nutiquha. Kami tidak akan mampu untuk menjalankannya. Karena mesti akan ada petikan-petikan yang ya tidak baik. Kalau saya dihisab, ini akan berat bagi kami. Kami tidak mampu untuk menjaga petikan jiwa. Ketika mendengari Rasulullah SAW berkata, menunjukkan wajibnya inqiyad lihukmillah. Qala, kata Rasulullah SAW, aturidun antakulu kama qala ahlu kitabain min qablikum. Apakah kalian ingin berucap seperti ucapan orang-orang ahlu kitab sebelum kalian, Yahudi wa Nasara, yaitu mereka berkata, sami'na wa asaina, kami dengar dan kami akan membangkang. Balakulu, hendaknya kalian mengucapkan, sami'na wa ta'na, jangan kalian ucapkan seperti ucapan Yahudi wa Nasara, menyatakan sami'na wa asaina, kami dengar dan kami akan membangkangnya. Tetapi hendaknya kalian berkata, sami'na wa ata'na, gufranak, kami mendengar dan kami taat. Gufranak, kami mengharapkan ampunanmu ya Allah Rabbana, wa ilaikal masyir, dan hanya kembali kepada engkau kami kembali. Ini bimbingan Rasulullah SAW ketika turun satu hukum dari Allah Subhanahu wa taala, satu ayat dari Allah, katakan, sami'na wa ata'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Qala falam iqtaraha al-qaum, ketika al-qaum ini para sahabat telah membacanya, wa dhallat bihim al-sinatuhum, dan telah terbiasa ringan lisan mereka untuk mengucapkannya. Ini di sini menunjukkan tentang surah istijabati sahabat Rasulullah SAW dan Rasul. Di sini menunjukkan keutamaan para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang bersegera, ya, melakukan apa yang diperintahkan Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW menyuruh mereka untuk mengucapkan, kulu sami'na wa ta'na kufranaka rabbana wa ilaikal masir, ya, mereka segera mengucapkannya. Ya, dan ketika mereka telah membacanya, mengucapkannya, ya, maka anzalallahu ta'ala fi ithriha, Allah pun turunkan setelah ayat itu ayat berikutnya, ayat yang lainnya, amana rasul bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kulun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi la nufariqu baina ahli min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Falamma fa'alu dhalika, ketika mereka melakukannya, melakukan apa yang diperintahkan Rasul untuk mengucapkan sami'na wa ata'na ghufranaka wa ilaikal rabbana wa ilaikal masir, nasahallahu ta'ala, Allah pun memansuh apa yang tadi di ayat yang sebelumnya, wa in tubdu ma fi anfusikum wa tukhfuhu yuhasibukum bihillah, fa anzalallahu azza wa jalla, Allah turunkan ayat yang memansuh tersebut, yaitu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Ketika mereka membaca ini, Allah berfirman, qala na'am. Ya Rabbana, wahai Rabb kami, la tu'akhidna, jangan engkau menyiksa kami. Inna sina, kalau kami lakukan sesuatu karena lupa. Au akhfa'na, atau keliru. Ya, tidak berniat untuk melakukan satu kesalahan, ternyata terjatuh ke dalam kesalahan. Kalau Allah berfirman, na'am. Ya. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamalta 'ala alladziina min qablina. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami belenggu yang berat sebagaimana telah kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Qala Allah pun berfirman, na'am. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan kau bebankan kepada kami apa yang tidak mampu kami lakukan. Qala Allah berfirman, na'am. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Qala, na'am. Allah berfirman, na'am. Rawahu Muslim. Fa'idzul ya khairul rahimun rahimukumullah, di sini menunjukkan isbat. Iya, an-nasakh. Nasakh wal mansukh itu sabitun. Ada. Yang berikutnya di atas faedah ini, ikhwan fillah rahiman rahimakumullah. Iya. Selain tadi menunjukkan keutamaan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang segera mengikuti perintah Rasul. Iya. Ayat ini pun menunjukkan bahwasanya fi'il al-ma'mur walaupun itu berat, iya, sebab di antara sebab adanya taisir, kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Fi'lul ma'mur, menjalankan perintah yang Allah perintahkan, itu sebab min asbab at-taisir. Ya, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menjalankan apa yang diperintahkan Rasul, ya, apa kalian mau menyatakan sami'na wa atha'na sebagaimana orang-orang Alkitab? Katakanlah kalian sami'na wa atha'na ghufranak rabbana wa ilaikal masir. Dan mereka melakukannya, mengucapkan dengan lisan-lisan mereka, membacanya, ternyata dengan sebab itu turun, ya, turun at-taisir, turun kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala di ayat berikutnya. Yang di ayat-ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala memberikan maaf. Allah tidak akan menyiksa, ya, apa yang dilakukan karena sebab keliru, tidak sengaja, karena sebab lupa. Allah tidak akan memberikan beban kepada umat ini sebagaimana beban yang berat kepada orang sebelumnya. Dan juga Allah tidak akan membebankan jiwa kecuali yang mampu dia lakukan. Kemudian ayat rahiman rahimakumullah, dari hal penting di antara sekian faedah ayat ini atau hadis ini adalah bahwasanya sebagaimana dikatakan Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Majalatus Sunnah, iya, al-lughatul arabiyyah wa ulumuha, semata-mata belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu, macam-macam ilmu bahasa Arab itu la yakfi fi fahmil Quran, tidak cukup dengan semata bahasa Arab untuk memahami Al-Quran Al-Karim. Mereka, para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, afsahu an-nas, orang yang paling fasih bahasa Arabnya. Beberapa kejadian keliru ketika mereka memahami dengan semata-mata bahasa Arab. Ya, ketika turun ayat Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Ya, syaqqa alaihim. Mereka merasa berat ketika turun ayat-ayat ini. Kenapa? Karena mereka memahami, ya, dzulm di sini adalah kezaliman yang umum. Orang-orang beriman yang tidak mencampuri keimanan mereka dan kezaliman, mereka lah yang akan mendapatkan hidayah dan mendapatkan keamanan. Mereka kira ini adalah mutlak azul, semata-mata perbuatan zalim akan mengurangi keamanan dan hidayah. Maka Rasulullah SAW pun, iya, membenarkan pemahaman mereka dengan menyatakan, laisa kama taqulun, bukan seperti yang kalian pahami. Iya, az-zulmu di sini adalah seperti ucapan Luqman, inna syirka la zulmun azim. Demikian juga dalam ayat ini. Dikatakan ayat ini berdasarkan pemahaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dari ayat ini merasa berat. Sehingga datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah pun kembali mengingatkan mereka, jangan sampai ya terjatuh ke dalam perbuatan orang-orang Yahud wa Nasara, menyatakan sami'na wa asaina ketika turun satu ayat. Diperintah untuk tunduk, untuk menyatakan sami'na wa ta'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kemudian ya dengan sebab mereka menuruti mengikuti perintah Rasul, datanglah at-taisir, datang kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan wajibnya inqiyad li hukmillah dan inqiyad li hukmillah, mengikuti perintah-perintah Allah dan Rasulnya akan menjadi sebab datangnya kemudahan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Fadhlan wa barakatuh.